فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى، فاللذة متعة وشعور بالارتياح العميق الذي يناقض الألم والحسرة والضيق. قد تكون اللذة حسية وقد تكون معنوية كالشعور بلذة العبادات. والمقصود أن كل من اللذة والحلاوة والطعم وذوق النعيم ليست خاصة بالأمور الحسية واللسان، بل هي نوعان للبدن وللقلب. قال ابن القيم رحمه الله: واللذة أظهر من كل ما تعرف به، فإنها أمر وجداني، وإنما تعرف بأسبابها وأحكامها. واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ متقاربة المعنى. هذه خلاصة مختصرة جدا للقاء السابق. Setelah beliau membuka sesi yang kedua ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa kita telah membahas pada pertemuan yang pertama tentang beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan kelezatan dan kesenangan yang hakiki. Dan kita telah mengetahui makna dari kesenangan dan kelezatan tersebut dan pembahagiannya, dan tentang kesempurnaan sikap syariah di dalam menyikapi setiap kelezatan dan kesenangan tersebut. Dan telah kita terangkan pula bahwa kelezatan atau kesenangan itu adalah merupakan sebuah perasaan yang baik yang dirasakan oleh seorang hamba setelah dia mendapati sesuatu yang menyebabkan dia merasakan kenikmatan dan kesenangan tersebut, seperti halnya al-bahjah, as-surur, kegembiraan. Maka kelezatan itu atau kesenangan itu diraih oleh seseorang setelah mendapati sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan syahwatnya. Maka kelezatan, kesenangan itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang. Perasaan senang, perasaan bahagia yang mendalam, yang berlawanan dengan rasa sakit, penyesalan dan kesempitan. Oleh karena itu, kelezatan dan kesenangan itu berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya hissiyah, yang bisa dijangkau dengan panca indera. Demikian pula kelezatan itu bisa bersifat maknawi, berkaitan dengan perasaan yang dirasakan oleh seorang, seperti halnya dia merasakan sebuah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan pada saat dia melakukan berbagai macam jenis ibadah. Sehingga maksudnya di sini bahwa setiap dari kelezatan dan manisnya sesuatu yang dirasakan, demikian pula nikmatnya sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang, itu tidak hanya khusus berkaitan dengan hal-hal yang bisa dijangkau dengan panca indera, atau hal-hal yang bisa dirasakan oleh lisan, akan tetapi kelezatan itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ada kelezatan yang bisa dirasakan oleh jasmani, ada kelezatan yang bisa dirasakan oleh qalbu atau hati seseorang. Maka kelezatan itu atau kesenangan itu sangat nampak sekali. Dia lebih bisa dipahami daripada sekedar disebutkan dalam sebuah definisi. Sebab kelezatan dan kesenangan itu merupakan perkara yang berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh seseorang pada dirinya. Dan itu bisa diketahui dengan sebab-sebabnya, demikian pula hukum-hukumnya. Apa yang dirasakan dari kelezatan, kegembiraan, kenikmatan, kebahagiaan, dan nikmatnya sebuah jiwa ketika merasakan hal tersebut. Maka lafaz lezat, al-lezzah, kesenangan, al-bahja, al-surur, demikian pula lafaz qurratul ain, lafaz tibun nafs, dan an-na'im, ini adalah merupakan lafaz-lafaz yang memiliki makna yang kurang lebih sama. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Radatu al-Muhibbin. إذا عرفنا ذلك فإن من الأسئلة التي تطرح في هذا الباب apabila kita telah mengetahui hal tersebut maka ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijawab berkaitan dengan permasalahan ini. ما أحوال الناس تجاه اللذات المتنوعة. Bagaimana kondisi manusia di dalam menghadapi berbagai macam kelezatan dan kesenangan yang bermacam-macam tersebut? Hunaka umurun yang bagi an na'lamaha awalan. Ada perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Al-amrul awal. Perkara yang pertama. Anna syari'ata ja'at bimura'ati hajatil insani ila al-lezzat. Bahwa syariat ini itu datang untuk memperhatikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan manusia kepada hal-hal yang mereka senangi. Fasyara'at katsiran min al-umuri al-mustamilati 'ala al-ladhdhat al-hissiyyah wal-ma'nawiyyah, ad-diniyyah wad-dunyawiyyah, al-jasadiyyah wal-qalbiyyah 'ala jihati at-tawazun wal-masalih. Maka syariat ini itu banyak menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh para hamba ini dari berbagai macam kelezatan dan kesenangan, apakah yang bersifat jasmani atau kesenangan yang dirasakan oleh rohani seseorang, apakah kesenangan itu berkaitan dengan agamanya atau kaitan dengan dunianya, ataukah berkaitan dengan jasadnya, demikian pula yang berkaitan dengan hatinya, dengan cara yang seimbang yang bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi kemaslahatan dalam kehidupan mereka. الأمر الثاني أن الشرع قد يمنع العبد من بعض الملذات التي تهواها نفسه. Kemudian perkara yang kedua bahwa syariat ini itu terkadang mencegah seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang mereka senangi yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. والمقصود صيانته وحمايته لا مجرد إيلامه بالحرمان. Dan maksud dari syariat ketika mencegah hal-hal tersebut adalah untuk menjaga hamba itu sendiri. Bukan sekedar menyakiti hamba tersebut disebabkan karena dia dicegah untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Tumma innahu ma min babin muharramin aghlaqahu syari'u illa wa fihi min al-mafasid asy-syai'ul katsir. Kemudian merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa tidak ada satu perkara yang diharamkan di mana syariat ini menutup seorang hamba untuk melakukan perkara tersebut, melainkan hal itu disebabkan karena perkara itu mengandung hal-hal yang menimbulkan kerusakan yang banyak. Wa ma min babin aghlaqahu asy-syari'u illa wa fataha abwaban min jinsihi wa 'awwadhahum bima tahsulu bihi ladzatuhum wa naf'uhum duna adrarin wa mafasid. Dan tidak ada pula satu perkara di dalam agama ini yang dilarang oleh syariat, melainkan syariat tersebut memberikan solusi dengan cara membuka pintu-pintu yang semisalnya sebagai pengganti, sebagai solusi yang hal tersebut menyebabkan seorang hamba merasakan sebuah kelezatan dan manfaat dalam kehidupan mereka yang tidak menimbulkan berbagai macam kemudaratan dan kerusakan. Haram riba wa abah al-bay'. Sebagaimana Allah Azza wa Jal mengharamkan muamalah dengan cara riba dan memberi solusinya yaitu dengan cara berjual beli. Haram az-zina wa abah an-nikah. Syariat mengharamkan perbuatan zina, namun syariat memberi solusi dengan menghalalkan pernikahan. Wa hakadha fi abwabin katsira. Maka demikian pula dalam sekian banyak permasalahan. Al-amru ats-tsalith. Perkara yang ketiga, anna jumlatan min al-ladhdhat al-hissiyyah wad-dunyawiyyah yumkinu al-isti'anah biha ala tahqiq maqsud asy-syari' wa at-taqarrub biha ila Allah 'azza wa jalla. Poin yang ketiga bahwa sekian banyak dari berbagai kesenangan dan kebahagiaan secara jasmani dan berkaitan dengan perkara dunia memungkinkan bagi seorang hamba untuk beribadah, menjadikan hal itu sebagai bantuan, sebagai penguat, sebagai isti'anah, memohon pertolongan, menjadikannya sebagai bantuan untuk mewujudkan apa yang menjadi maksud dari syariat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru ar-rabi', perkara yang keempat, anna kauna asy-syai'i fihi laddatun hissiyyatun dunyawiyyah laysa mani'an min tanawulihi wa fi'lihi wal istimta'i bih. Bahwa sesuatu yang dirasakan dari kesenangan dunia, kesenangan yang berkaitan dengan jasmani dan jasad seseorang, itu tidaklah mencegah bagi seorang untuk melakukannya dan bersenang-senang dengannya. Illa an yakuna fihi muharramun aw madarrah. Kecuali apabila pada sesuatu tersebut terdapat perkara yang diharamkan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan. Aw yakuna wasilatan tashghalu amma huwa aham wa awjab. Atau perkara tersebut menjadi wasilah yang dapat menyibukkan dia dari melakukan hal yang lebih penting atau yang lebih wajib. أو تكون هذه اللذات الدنيوية غاية هم العبد وأكبر مقصوده. Ataukah kelezatan dunia tersebut, kenikmatan dunia yang dirasakan oleh seorang itu menjadi tujuan utama dari seorang hamba dan menjadi sesuatu yang mendominasi dalam kehidupannya. الأمر الخامس. Kemudian perkara yang kelima, أن عدم شعور العبد باللذة الحسية الدنيوية في العبادة ليس معناه انها غير مشروعه ولا محموده. Bahwa ketika seorang hamba tidak merasakan satu kesenangan dunia atau kesenangan yang berkaitan dengan jasmaninya ketika dia melakukan satu ibadah, itu bukan berarti bahwa ibadah itu sendiri merupakan perkara yang tidak disyariatkan atau tidak terpuji. لان المقصود بالعبادات الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت طاعة المولى. Sebab tujuan utama dari melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang bisa keluar dari prinsip mengikuti hawa nafsu lalu kemudian dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasyari'atu ja'at li ikhrajil 'abdi an ittiba'il hawa hatta yakuna 'abdan lillah. Maka syariat ini datang untuk menjadikan seorang hamba mengeluarkan dirinya dari bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu agar dia benar-benar menjadi seorang hamba yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha maqsudun 'azimun min maqasid asy-syari'ah wassa'a asy-Syatibi fihi al-kalam fi kitabih al-muwafaqat tawsi'an tawilan. Dan ini adalah merupakan tujuan utama dari maksud-maksud ditetapkannya syariat ini, di mana Asy-Syatibi rahimahullah taala membahas dengan panjang lebar tentang perkara ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-isti'anatu bi jinsi al-ladzat 'ala jinsi at-ta'at mimma ja'at bihi asy-syari'ah kama yusta'anu bil akli wasy-syurbi 'ala al-ibadat. Menjadikan bantuan dengan melakukan hal-hal yang disenangi dalam kehidupan dunia untuk menjadikannya sebagai penguat dan pembantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara perkara yang ditetapkan di dalam syariat. Seperti halnya seseorang menjadikan makan dan minum sebagai penguat untuk melakukan berbagai macam jenis ibadah. Wa qala inna Allah ta'ala khalaqa fina ash-shahawat linasta'ina biha 'ala kamali masalihina. Dan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan di dalam diri kita syahwat dan kelezatan atau kesenangan, tujuannya agar kemudian kita menjadikan itu sebagai penguat untuk mewujudkan kesempurnaan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan pada diri kita. فَخَلَقَ فِينَا شَهْوَةَ الْأَكْلِ وَالْلَذَّةِ بِهِ. Maka Allah Jalla wa'ala menciptakan pada diri kita adanya syahwat, adanya kesenangan untuk makan, dan dia merasa nikmat ketika melakukan hal itu. فَإِنَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ نِعْمَةٌ وَبِهِ يَحْصُلُ بَقَاءُ جُسُومِنَا فِي الدُّنْيَا. Maka makan itu sendiri adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri seorang hamba, dan dengan melakukan hal tersebut akan menyebabkan jasad kita tetap bertahan dalam kehidupan dunia. Kadzalika syahwatun nikahi wal ladzatu bihi huwa fi nafsihi wa bihi yahsul baqa'un nasl. Demikian pula adanya syahwat, kecenderungan seseorang untuk melakukan pernikahan dan dia merasakan kelezatan dengan melakukan hal tersebut, itu sendiri adalah merupakan kenikmatan, dan dengan melakukan hal tersebut akan terwujud dan akan bertahan generasi manusia tersebut dalam kehidupan dunia. Fa idza stu'ina bi hadhihi al-quwa 'ala ma amarna kana dhalika sa'adatan lana fid dunya wal akhirah wa kunna min alladhina an'ama Allahu 'alaihim ni'matan mutlaqah. Maka apabila hal-hal yang seperti ini, makan kemudian melampiaskan syahwatnya dengan cara melakukan pernikahan, kekuatan ini dijadikan sebagai penguat dalam kehidupan kita untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan ibadah, maka itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang kita rasakan baik dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat, dan kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan secara mutlak. Asy-syari'atul Islamiyah lam ta'ti bi muharabati asy-syahwah. Syariat Islam ini tidaklah datang untuk memerangi syahwat secara mutlak. Wa innama ja'at bi dhabti hadhihi asy-syahwah. Namun syariat ini datang untuk mengatur syahwat yang dimiliki oleh seorang hamba. Falau arada al-insanu an yaqta'a syahwatahu 'an an-nikah mathalan kana dhalika harama. Kalau seandainya ada seseorang dia hendak memutuskan syahwatnya sehingga hal itu menyebabkan dia tidak bisa melakukan pernikahan, maka itu akan menjadi sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini. Lakinnal matluba minhu an yada'aha fil mawdhi'is sahih. Akan tetapi yang dituntut bagi seorang hamba adalah meletakkan syahwatnya pada penempatannya yang benar. Fayastamti' bima ahallallahu lah, sehingga dia bersenang-senang dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa tahsulu maqasid mahbubatun wa muradatun maqsudatun lisyari'. Sehingga dia pun mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan yang disenangi dan sejalan dengan syariat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa idza 'urifa anna ladzati ad-dunya wa na'imaha mata'un. Apabila telah diketahui bahwa berbagai macam kelezatan dunia dan kenikmatannya itu adalah merupakan satu kesenangan dan kenikmatan. Mata'un wa wasilatun ila ladzatil akhirah wa lidzalika khuliqat. Bahwa apa yang dirasakan dari kenikmatan dunia itu adalah merupakan kesenangan dan dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk mencapai kelezatan dan kenikmatan kesenangan dalam kehidupan akhirat, dan dengan tujuan itulah hal-hal tersebut diciptakan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan dunia itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah seorang wanita salihah. Wa huna yadhkuru qa'idatan yanbaghi kitabatuha wa hifdhuha. Dan di sini beliau menyebutkan satu kaidah yang pantas untuk dihafal dan dicatat. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fa kullu ladzatin a'anat 'ala ladzati ad-daril akhirah fa hiya mahbubatun mardiyatun lirabb ta'ala. Bahwa setiap kelezatan, setiap kesenangan yang akan membantu seorang untuk merasakan kenikmatan dalam kehidupan akhirat, maka itu adalah merupakan perkara yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltazzu biha min wajhain. Sehingga seorang yang melakukan hal ini, dia akan merasakan kelezatan dari dua sisi. Min jihati tan'umihi wa qurrati 'ainihi biha. Dari sisi yang pertama, dia merasakan kenikmatan ketika melakukan hal tersebut dan dia merasakan hal yang menyenangkan dalam dirinya. Wa min jihati isaliha ila mardati rabbih wa ifdaiha ila ladzatin akmal minha. Dan sisi yang kedua, hal tersebut akan membawa dan mengantarkan dia untuk mencapai hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mencapai sesuatu yang lebih nikmat dan yang lebih besar kelezatannya dari apa yang telah dia rasakan dalam kehidupan dunia. Adzkuru lakum mithalan wa huwa as-suhur mathalan. Saya ingin menyebutkan kepada kalian sebuah permisalan, yaitu makan sahur misalnya. Ya'kulul insan fa yatana'amu bihadzal akl. Seorang makan di waktu sahur, maka dia merasakan kenikmatan dengan makanan itu. Wa yu'tihi hadzal sahur quwwatan wa i'anatan 'ala ta'atillahi wa ladzatin akmal min. Dan makan sahur tersebut akan menyebabkan dia merasakan sebuah kekuatan dan sebuah kesenangan dalam hal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu akan mengantarkan kepada sebuah kelezatan yang lebih sempurna dari apa yang dia rasakan itu. Wa hakadha ba'd ma yahsul fil buyut bain az-zawj wa zawjatihi aw bain al-abi wa abna'ihi aw al-um wa banatiha mimma fihi ladzatun wa mut'atun wa surur wa huwa mu'inun 'ala 'ilmin aw 'ibadatin aw ghairi dhalik. Demikian pula halnya apa yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita ketika adanya muamalah, hubungan antara suami istri, demikian pula seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anak putrinya, hal-hal yang menyebabkan mereka merasakan sebuah kenikmatan dalam rumah tangga, itu adalah sebuah kebahagiaan dan itu akan membawa kepada kenikmatan dan kelezatan yang lebih sempurna dalam kehidupan akhirat. Hadhihi al-ladzatu hiya al-ladzatu allati yanbaghi lil-'aqili an yas'a fi tahsilihha. Maka kelezatan yang seperti inilah, kenikmatan yang seperti inilah yang sepantasnya bagi seorang yang berakal untuk berupaya mewujudkan dalam kehidupannya. Lalladzatu allati ya'qubuha ghayatul alam. Bukan kelezatan yang berakhir dengan rasa sakit. Wa tufawwitu alayhi a'zama al-ladzat. Dan kelezatan yang menyebabkan dia kehilangan kelezatan yang jauh lebih sempurna. ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من المباحات اذا قصد به الاعانه والتوصل الى لذه الاخره ونعيمها. Oleh karena itu, seorang mukmin dia diberi pahala atas setiap kelezatan dan kesenangan yang dia lakukan dari perkara-perkara yang hukumnya mubah apabila dia bertujuan melakukan hal tersebut untuk menjadi penguat baginya menuju kepada kelezatan dalam kehidupan akhirat dan kenikmatannya. Fa farqun baina zawjin ladayhi zawjatun aw abna'u aw banat wa huwa yastamti'u bima ahalla Allah lahu ma'ahum wa takunu hadhihi al-mut'ah 'awnan lahu 'ala at-ta'ah. Fa farqun baina zawjin aw abin ladayhi zawjatun aw abna' wa banat. Maka berbeda antara seorang yang dia memiliki, seorang laki memiliki seorang istri, atau orang tua yang memiliki anak-anak, putra ataukah putri. Yajtami'u ma'ahum 'ala ma fihi sururun wa mut'ah. Di mana mereka berkumpul untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Mimma abahahu Allah wa syara'ah. Dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan. Wa yaj'alu dhalika 'aunan 'ala ta'atin wa 'ibadat. Lalu kemudian mereka menjadikan hal itu sebagai penguat untuk melakukan hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah. Atau yastamti'u istimta'an ahallahu Allah lahu liyakuna kafiyan lahu amma harrama Allah. Atau mereka melakukan kesenangan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya sehingga hal itu mencukupkan bagi mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa farqun bainahu wa bain man taraka ma ahalla Allah wa dhahaba lil istimta'i bima harrama Allah. Maka hal ini berbeda dengan kondisi seorang di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka bagi mereka hal-hal yang dihalalkan, akan tetapi dia justru mencari sesuatu yang menjadi kesenangan mereka dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah salah seorang kami ketika dia melampiaskan syahwatnya dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mendapatkan pahala dengan melakukan hal itu? Qala ara'aytum law wada'aha fil harami akana 'alayhi wazr? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada mereka, kalau seandainya orang itu meletakkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya dalam perkara yang diharamkan Allah, bukankah dia mendapatkan dosa? Qalu na'am. Maka mereka menjawab iya. Qala fa kadzalika idza wada'aha fil harami kana lahu idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, demikianlah ketika seorang hamba melampiaskan syahwatnya dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih pahala dengannya. Khatam Ibnu Qayyim kalamahu hadza bilaftatin latifatin wa tanbihin jamil. Lalu kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menutup perkataan beliau ini dengan satu faedah yang sangat indah, bahwa yatakallam 'anil ladzati dunyawiyyah al-mu'inah 'ala al-ladzati al-ukhrawiyyah. Di mana beliau membahas tentang berbagai macam kesenangan dunia yang akan membantunya untuk melakukan hal-hal yang akan membawa kepada kesenangan dalam kehidupan akhirat. Qal wa'lam anna hadhihi al-ladzata tatadha'afu wa tatazayadu bihasabi ma 'inda al-'abdi min al-iqbali 'ala Allah wa ikhlasi al-'amali lahu war-raghbati fid dar al-akhirah. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwa kelezatan yang dia rasakan tersebut itu akan semakin bertambah, berlipat-lipat akan dia rasakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia melakukan pendekatan dirinya kepada Allah, keikhlasan dia di dalam beramal semata-mata karena Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat. Sahibul istiqamatil haqiqiyah, orang yang hakikatnya berjalan di atas keistiqamahan, yajidu minal ladzati fil umuril mubahati kazzawjati wal auladi wal amwal, maka dia akan merasakan sebuah kelezatan dan kenikmatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Ma la yajiduhu al ba'idu 'anillahi 'azza wa jalla, sesuatu yang tidak akan dirasakan oleh seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal huma sawa syakhsan, apakah keduanya kondisinya sama, dua orang ini? Syakhsun yusalli baina al-maghrib wal isya, seseorang dia mengerjakan salat antara maghrib dan isya. Wa yajlisu lidzikr, lalu dia duduk untuk berzikir. Yusalli al-isya'a thumma yutiru wa yarji'u ila baitih, dia mengerjakan salat isya lalu kemudian dia mengerjakan salat witir lalu dia kembali ke rumahnya. Wa rajulun akhar, dan yang kedua, la ya'riful masajid, dia tidak mengenal apa itu masjid. Wa idza ja'a al-lailu fa huwa yatanaqqalu min maqha ila maqha wa min rijalin wa nisa'in ila rijalin wa nisa'in ukhrayat, dan di malam hari dia hanya berpindah dari satu kafe ke kafe yang lain, berkumpul dengan lelaki dan wanita lalu kemudian berpindah berkumpul lagi dengan lelaki dan wanita yang lain. Au samaruhu wa sahruhu 'ala al-qanawati wasy-syashati wasy-syahawat, atau begadangnya mereka itu tersibukkan dengan melihat channel-channel film-film, demikian pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan syahwat dan hawa nafsunya. Hal hadza yastamti'u wa yaltaddu bi hayatihi kama yaltaddu biha sahibul istiqamati wal iqbali 'ala Allah? Apakah orang yang kedua ini dia merasakan sebuah kenikmatan sebuah kelezatan dalam kehidupannya seperti yang dirasakan oleh seorang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da hadza, dan setelah ini, fa inna an-nadhira fi ahwali an-nasi tijaha al-ladhat yajidu annahum asnafun mukhtalifah wa rutabun mutafawitah. Maka seorang yang melihat kondisi-kondisi manusia di dalam merasakan berbagai macam kelezatan dan kesenangan itu, mereka berbagai jenis-jenis, bermacam-macam kondisi dan tingkatan-tingkatan mereka. Simpul awal, jenis yang pertama, al-kuffarul muwakadzibuna bil ma'ad al-ghariquna fil ladzati wasyahawat. Jenis yang pertama, orang-orang kafir yang mereka mendustakan adanya hari kebangkitan, yang mereka tenggelam dalam syahwatnya, dalam kenikmatan dunianya. Fa inna katsiran min ha'ula'i la tarahu illa munshaghilan munhamikan fil ladzati al-hissiyyah. Maka mayoritas dari mereka ini engkau tidak akan melihat kecuali mereka menyibukkan diri mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelezatan secara his, secara jasmani, apa yang dirasakan oleh panca indera mereka. Kal akli wasyurbi wa ma yata'allaqu bin nisa', seperti mereka bersenang-senang dengan makanan, minuman, demikian pula yang berkaitan dengan wanita. Fa hadza kullu hammihi wa fikrihi wa sa'yihi wa hirsihi. Maka ini yang menjadi fokus keinginannya dan fokus pemikiran dia dan upaya dia dalam kehidupan ini. Falaisa hadza ghariban. Dan ini bukanlah satu hal yang aneh. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala telah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah Jalla wa Ala telah menerangkan tentang kondisi orang-orang kafir tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dan mereka senang dengan kehidupan dunia mereka, dan mereka merasa tenang dengannya, dan orang-orang yang mereka lalai dari ayat-ayat kami, maka mereka itulah tempat mereka di dalam neraka sesuai dengan apa yang telah mereka upayakan. Fahada laisa ghariban minal kuffari wal mulhidin. Maka ini bukanlah satu hal yang aneh datang dari orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak percaya kepada Rabbnya. Lianna hayatahum kal an'am. Sebab kehidupan mereka memang seperti hewan. Kama qala Allah Ta'ala, walladzina kafaru yatamatta'un ay fid dunya wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia dan mereka makan seperti makannya hewan-hewan ternak. Laisa lahum himmah illa butunuhum wa furujuhum. Maka tidak ada yang menjadi fokus keinginan mereka kecuali perut dan kemaluan mereka. Wa hum lahuna sahuna amma fi ghadin. Dalam keadaan mereka lalai, dalam keadaan mereka tidak memperhatikan tentang apa yang akan mereka lakukan di keesokan harinya. Wa kama qil, dan sebagaimana pula disebutkan, al-mu'minu fid dunya yatazawwad. Sebagaimana yang disebutkan bahwa seorang mukmin dalam kehidupan dunia dia senantiasa berbekal diri. Wal munafiqu yatazayyan. Adapun seorang munafik dia hanya berhias. Wal kafiru yatamatta. Sementara orang kafir hanya bersenang-senang belaka. Qala Allah 'anil kuffar wan naru mathwal lahum. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman tentang akibat perbuatan orang-orang kafir, neraka menjadi tempat baginya. Laisa ghariban an yakuna al-kafiru munhamikan fil ladzati wasyahawat al-muharramah. Maka bukanlah satu hal yang aneh ketika orang kafir tersebut bersenang-senang dengan berbagai macam kelezatan yang diharamkan. Lakinnal ghariba an yakuna hadha huwa halu akthari al-muslimin alladhina yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yu'minuna bil ba'th wal ma'ad. Namun yang mengherankan justru ini datang dari kondisi mayoritas kaum muslimin yang mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mereka beriman tentang adanya hari kemudian dan hari kebangkitan. Wa hadha huwa as-sinfu ats-tsani min ahwalin nas. Dan keadaan yang terakhir ini, ini yang termasuk ke dalam jenis yang kedua dari kondisi manusia. Alladzina yuqirruna bidarin ba'da al-maut lit-tawab wal-iqab. Yaitu mereka yang meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya pahala, demikian pula hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Wa hum munqasimuna ila thalathati aqsamin. Dan mereka ini terbagi menjadi tiga bahagian. Zalimun li nafsihi wa muqtasid wa sabiqun bil khairati bi idznillah. Yang pertama, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang disebut muqtasid. Kemudian yang ketiga, orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah. Fadh-dhalimu li nafsihi humul aktharun minhum. Maka orang yang menzalimi dirinya sendiri, mereka inilah yang mayoritas. Wa aktharuhum waqafa ma'a zahratil hayatid dunya wa zinataha wa zinatiha. Maka mayoritas mereka, mereka senantiasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan dan keindahan dalam kehidupan dunia. Fa akhadaha min ghairi wajhiha al-halal. Lalu kemudian mereka memanfaatkan kesenangan dunia tersebut bukan dengan cara yang dihalalkan. Wasta'malaha fi ghairi wajhiha mimma yadhurru. Lalu dia menggunakannya bukan dengan cara tepat, bahkan dia melakukannya dengan hal-hal yang justru akan menimbulkan kemudaratan pada dirinya. Wa saratid dunya akbar hammihi. Sehingga dunia menjadi fokusnya yang paling utama dalam keinginannya. Laha yaghdab. Karena dunialah dia marah. Wa biha yarda. Dan karena dunia dia merasa senang. Wa laha yuwali. Dan dia bersikap loyal karena dunia. Wa 'alaiha yu'adi. Dan dia bermusuhan karena dunia. Katsirun min ha'ula'i wa in kana yu'minuna imanan mujmalan fahum la ya'rifunahu ma'rifatan mufassalah. Maka mayoritas dari mereka ini walaupun memiliki iman, namun iman itu secara global, namun mereka tidak memahami keimanan tersebut secara terperinci. Haulai lam yadhuqu ma dhaqahu ahlu ma'rifati billahi fid dunya. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya. An-naw'u tsani min haula. Jenis yang kedua dari mereka ini, al-muqtasidu minhum, yaitu seorang yang muqtasid dari mereka. Wa hum man akhadha ad-dunya min wujuhiha al-mubaha. Yang dimaksud dengan al-muqtasid dari mereka yaitu orang-orang yang memanfaatkan kehidupan dunia dalam hal-hal yang hukumnya mubah. Wa adda wajibatiha. Dan dia tetap menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Wa amsaka li nafsihi az-za'ida min al-amwali 'ala al-wajib yatawassa'u bihi fi at-tamattu' bi shahawati ad-dunya. Akan tetapi dia menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar wajib, karena dia bersenang-senang ingin memperluas dalam hal melampiaskan kesenangannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan syahwat dalam kehidupan dunia. Ats-tsalits, golongan yang ketiga, as-sabiqu bil khairati biidznillah, yaitu orang yang berlomba-lomba dalam hal melakukan kebaikan dengan izin Allah. Fa haula'i humul ladzina fahimu al-murada min ad-dunya. Maka golongan yang ketiga ini, merekalah orang-orang yang memahami apa yang menjadi tujuannya dalam kehidupan dunia. Wa 'amilu bi muqtawa dzalik. Lalu kemudian mereka mengamalkan apa yang menjadi tujuannya tersebut. Fa'alimu anna Allah innama askana 'ibadahu fi hadhihi ad-dar liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Maka mereka memahami dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan para hambanya dalam kehidupan dunia ini adalah dengan tujuan untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Kama qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Fahimu anna hadha huwa al-maqsud min ad-dunya. Mereka memahami bahwa inilah tujuan dari kehidupan dunia itu. وجعلوا همهم التزود منها للآخرة. Sehingga mereka menjadikan fokus tujuan mereka adalah berbekal dari kehidupan dunia ini untuk menuju akhirat. لماذا؟ Mengapa demikian? لأنهم علموا أنها هي دار القرار. Karena mereka mengetahui bahwa kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. وأن اللذة فيها هي اللذة الباقية الدائمة. Dan kelezatan dalam kehidupan akhirat itulah kelezatan yang kekal dan terus menerus. فاكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. Sehingga mereka mencukupkan dari kehidupan dunia seperti halnya seorang yang sedang melakukan perjalanan safar mencukupkan diri dengan bekal dalam perjalanan safarnya. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. مالي وللدنيا. Ada apa aku dengan dunia ini? إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. Sesungguhnya permisalan aku dengan permisalan dunia ini seperti seorang yang berkendaraan lalu kemudian dia beristirahat di bawah sebuah naungan pohon lalu kemudian setelah itu dia pergi dan meninggalkannya. ووصّى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi wasiat kepada Ibnu Umar agar hendaknya dalam kehidupan dunia ini dia seperti seorang yang asing atau seorang yang musafir. فهؤلاء الذين ذاقوا طعم الإيمان ووجدوا لذة الطاعات واستمتعت قلوبهم وأجسامهم بالسعي في مرضات الله سبحانه وتعالى. Maka mereka-mereka inilah yang merasakan manisnya keimanan. Mereka merasakan lezatnya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka, demikian pula jasmani-jasmani mereka itu merasa senang dan merasa bahagia dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa haula'i hum ahlul ladzati al-haqiqiyah. Maka mereka inilah orang-orang yang benar-benar merasakan kelezatan dan kesenangan yang hakiki. Wahum ala maratib mutafawitah. Dan mereka ini bertingkat-tingkat pula keadaan dan kondisinya. Waqad yahsulu lahum at-tadarruj fi tahqiq hadhihi al-ladhah wal husul ala hadhihi al-halawah al-imaniyah. Dan terkadang seseorang merasakan kelezatan ini dan merasakan kenikmatan iman tersebut itu diperoleh oleh seorang secara bertahap tidak sekaligus. فلا تحصل لهم دفعة واحدة. Sehingga mereka belum tentu merasakannya sekaligus satu tahapan akan tapi beberapa tahapan baru kemudian mereka merasakannya. سيأتي معنا بعد المغرب بإذن الله وسائل تحصيل اللذة الحقيقية. Dan akan datang penjelasannya bagi kita setelah maghrib insyaallah taala wasilah hal-hal yang dapat mengantarkan seorang kepada kelezatan yang hakiki. Haula'i قد يضعف حالهم وإيمانهم. Maka mereka-mereka ini kondisi mereka terkadang iman mereka lemah. فتضعف لذتهم بحسب تقصيرهم. Sehingga hal itu menyebabkan kelezatan yang mereka rasakan pun melemah sesuai dengan kurangnya mereka di dalam menjalankan dan mewujudkan ketaatan tersebut. ولكنهم لا يضعفون إلى حد يتركون به الواجبات ويرتكبون المحرمات. Akan tetapi mereka-mereka yang memiliki iman ini, mereka tidak sampai kepada tingkatan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan. In fa'alu fasur'ana ma yarji'un kama sayati ma'ana. Kalaupun mereka terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, maka begitu cepatnya mereka segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita terangkan. Wa haluhumul ghalib huwa al-musara'atu fil khairat wa at-taladdudu bit ta'at. Dan kondisi mereka yang mendominasi kehidupan mereka adalah bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan merasakan kelezatan dengan ketaatan-ketaatan. Fa'ala qadri tahaqquqil iman tatahaqqaqul ladzah wa tahsul. Maka sesuai dengan kadar wujudnya keimanan pada diri seorang maka di saat itulah dia akan merasakan sebuah kelezatan dan kenikmatan. Lidzalika ja'a fil hadits alladzi dzakarnahu fis shabah dzaqa ta'mal iman. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadits yang telah kita sebutkan di pagi hari tadi bahwa seseorang akan merasakan manisnya keimanan, man radhiya billahi rabban, yaitu seorang yang ridha Allah azza wa jalla menjadi Rabb-nya, bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Kullu man tahaqqaqa imanuhu fa innama ya'budu Allah wallahu uhibbu ilayhi min kulli ma siwa. Setiap orang yang terwujud keimanannya di dalam dirinya, maka dia hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jal dalam diri hamba tersebut lebih dia cintai daripada kecintaannya kepada selainnya. Wal 'abdu idza dhaqa halawata al-iman wa ta'ma al-ibadah kana Allah uhibba ilayhi min kulli shay. Seorang hamba apabila dia telah merasakan manisnya keimanan dan nikmatnya dalam hal melakukan ibadah, maka Allah azza wajal lebih dia cintai dari segala sesuatu. Hal ma'na dhalika anna al-'abd idza dhaqa al-iman yadhallu 'ala halatin wahidah la yukhthi wa la ya'si wa la yaftur wa la yaksal? Apakah berarti dari apa yang kita terangkan ini, seorang hamba yang telah merasakan manisnya keimanan, apakah dia selalu dalam kondisi seperti ini, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali? Al-jawabu la. Jawabannya tidak demikian. Wan-nasu 'ala darajatin mutafawitah kama sabaq. Manusia itu bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Fal-'abdu wa in kana yuhibbu Allah wa mardatih. Seorang hamba walaupun dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta melakukan hal-hal yang diridainya, faqad yahsulu minhu mailun ila ladzatihi ahyanan. Kadang-kadang muncul darinya ada kecenderungan untuk melakukan hal yang dia senangi. Kadang-kadang dia terjatuh ke dalam perkara tersebut. Waqad yatadhakkar wa yukhawwaf fayata'ir. Dan terkadang dia diingatkan lalu kemudian dia tersadarkan sehingga dia pun segera mengoreksi diri. Waqad yaqa'u fil khata'i ma'a 'ilmihi bi madarratihi wa qad yunsahu fayatruk wa yantafi'. Dan terkadang seorang hamba terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu memudaratkan dirinya, lalu kemudian boleh jadi dia dinasihati, lalu kemudian dia meninggalkan perkara tersebut dan dia mengambil manfaat dari nasihat itu. Wa hadha mawjudun fi halin nasi fi umurid dunya. Dan ini ada, merupakan hal yang terjadi di tengah-tengah manusia dalam perkara-perkara dunia mereka. Mithlu man yashtahi shay'an fayatanawaluh. Seperti halnya seseorang dia senang untuk melakukan sesuatu maka dia pun melakukannya. Wa huwa ya'lamu annahu yadhurruhu wa annahu yufawwituhu aw yafutuhu bihi ma huwa ahabbu ilayh. Dalam keadaan dia mengetahui kalau dia melakukan hal itu akan memudaratkan dia atau menyebabkan dia kehilangan sesuatu yang justru itu lebih dia senangi. Bal ya'lamu annahu yujibu lahu ma yadhurruhu. Bahkan dia sendiri mengetahui bahwa dengan melakukan hal itu akan menyebabkan hal tersebut akan memudaratkan dirinya. Fa idza hasala lahu tarhibun yasudduhu an dzalik. Namun ketika dia melakukan sesuatu atau dia menghadapi sesuatu yang membuat dia muncul rasa takut pada dirinya sehingga menghalangi dia untuk melakukan hal tersebut, aw raghbatun fima targhabu fihi nafsuhu hatta yatruka dzalik, atau muncul sesuatu pada dirinya, ada hal-hal yang lain yang disenangi oleh dirinya yang menyebabkan dia meninggalkan perbuatan memudaratkan itu. Kana hadza dawaan nafi'an lahu yashtaqu bihi ila al-mahbub al-a'la. Maka ini bisa menjadi obat yang bermanfaat untuknya sehingga dia rindu dan dia berkeinginan kuat untuk melakukan hal yang disenangi yang lebih tinggi kesenangan tersebut. المقصود انه قد يحصل من المؤمن الهفوه التي هو يعلم ان فيها مضره وتفويت منفعه اعظم. Dan tujuan dari apa yang kita sebutkan di sini intisarinya adalah kadang-kadang seorang mukmin dia melakukan sesuatu dari kesalahan, dari kekeliruan yang dia sendiri mengetahui bahwa kalau dia melakukan perkara tersebut justru akan menimbulkan kemudaratan pada dirinya dan menyebabkan dia tidak meraih sesuatu yang justru akan mendatangkan kesenangan yang lebih nikmat yang lebih baik. Kama fi hali kathirin minan nas alladhina yumna'un min ba'd al-at'imah aw as-sukkar aw ghairi dhalik. Sebagaimana halnya kondisi banyak dari kalangan manusia, mereka dicegah untuk melakukan hal-hal yang itu mereka senangi, seperti halnya mereka dicegah, dilarang untuk mengkonsumsi gula atau yang semisalnya yang justru itu bermanfaat bagi mereka. Qad ya'kuluhu wa huwa ya'lamu annahu sayadurruh. Terkadang dia memakannya dalam keadaan dia mengetahui itu memudaratkan dirinya. Qad yashtahih fayatayassaru lahu nasihun yansahuhu wa yukhawwifuhu fayatruk. Dan terkadang seorang ingin mengkonsumsi sesuatu yang dia senangi, lalu kemudian ada seorang menasehatinya, akhirnya dia pun mengambil manfaat dari nasihat tersebut, maka dia meninggalkan sesuatu itu dalam keadaan syahwatnya menginginkan itu. Faqad yaf'al ma fihi ladzatuhu wa yandam ba'da an yash'ur bil alam. Dan terkadang seseorang melakukan sesuatu yang dia senangi, akan tetapi dia menyesal di kemudian hari disebabkan karena rasa sakit yang dia rasakan pada dirinya. Waqad yatakarraru minhu dhalika miraran. Dan terkadang seseorang melakukan hal itu berkali-kali. Kama fi taubat sambal. Sebagaimana seorang bertobat tapi taubatnya taubat sambal. Alamun thumma yashtahi wa yarji' wa ya'kul wa hakadha. Dia merasa sakit, tapi setelah hilang rasa sakitnya dia ulangi lagi, dia melakukan lagi, ya, dan demikian seterusnya. Alhamdulillah, ana laysa indi taubat sambal. Alhamdulillah, saya enggak punya taubat. Taubat sambal. Taubat terus. Taubatnya taubat benar terus menerus. Alhamdulillah. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Mata waqa'a al-'abdu fil ma'siyah naqasa dhalika al-hubb wa tilka al-ladzatu al-imaniyah." Kapan seorang hamba terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka rasa cinta itu berkurang dan kelezatan iman itu akan berkurang. Falau kanatil ladzatu al-imaniyyatu al-kamilatu mawjudatan lama qaddama 'alayha ladzatan tunqisuha wa tuziluha. Kalau seandainya seseorang memiliki kelezatan dan kenikmatan iman yang sempurna itu ada pada dirinya, maka dia tidak akan lebih memprioritaskan sebuah kenikmatan atau kelezatan yang justru akan mengurangi kelezatan iman itu dan kenikmatannya. Walihada yajidul abdu fi qalbihi idza kana mukhlishan lillahi wajidan li halawatil ibadati wadh-dhikri wal ma'rifah asari fi qalbihi an hadhihi al muharramat fala yaltafitu ilaiha. Oleh karena itu seorang hamba dia mendapati pada dirinya apabila dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan sebuah kenikmatan dalam melakukan ibadah, dalam berzikir kepada Allah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan hatinya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan tersebut, maka dia tidak menoleh sama sekali pada perkara-perkara haram itu. Alladhi yadhuqu ladzatal munajah wa halawatat ta'ah yanshaghilu biha 'anil umuril ukhra. Maka seorang yang merasakan kelezatan dan kenikmatan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah, hal itu akan menyebabkan dia tersibukkan dengan ibadah tersebut yang memalingkan dia dari hal-hal yang lainnya yang diharamkan. Misaluhu 'inda Ibnu Taimiyah, permisalannya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kal mashghul bil jawahir idza lahat lahu qushurul basal. Kal mashghul bil jawahir idza lahat lahu idza zaharat lahu qushurul basal. Nah, عنده جواهر لا يمكن يلتفت الى قشور البصر. Seperti orang yang dia tersibukkan dengan mutiara-mutiara, ya, sehingga dia tidak menoleh kepada kulit-kulit bawang, karena dia tersibukkan dengan sesuatu yang lebih sempurna, gitu, dengan mutiara, dengan permata, sehingga dia tidak menoleh lagi kepada bawang atau kulit-kulit bawang tersebut. Hatta fi sufratit ta'am idza kana hunaka ta'amun ladzidz wa ta'amun 'adi al-ghalib an insan yaltafit ila ta'am al-ladzidz. Bahkan dalam sebuah hidangan makanan, kalau di situ ada makanan yang lezat, ada makanan yang biasa, nah, kebiasaan orang dia akan menoleh kepada makanan yang lebih lezat tersebut. Qala Ibnu Taimiyah bi khilafi ma idza 'adima hadhihi al-halawata al-imaniyah فإنه حينئذ يميل إلى شيء من المحرمات. Lalu dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, berbeda halnya dengan seorang yang tidak merasakan manisnya iman, maka dia akan condong kepada hal-hal yang diharamkan tersebut. وكذلك إذا نقصت الحلاوة قد يقع الإنسان في المحرمات أيضا. Demikian pula apabila berkurang manisnya keimanan dalam diri seorang, terkadang hal itulah yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Hal illadzatul haqiqiyyatu mutanawwi'atun am syai'un wahid? Apakah kelezatan dan kesenangan yang hakiki itu satu jenis ataukah dia berjenis-jenis, bermacam-macam? Min al-umuri al-muhimmah fi bab al-ladzati al-haqiqiyyah, termasuk di antara perkara yang penting dalam membahas kesenangan yang hakiki, an na'lama anna ma'rifata al-ladzati al-haqiqiyyah 'ala jihati al-kamal wa al-tamam la tahsul bil ibarati wa al-sharh wa al-bayan. Hendaknya kita mengetahui bahwa dalam memahami kesenangan atau hakikat dari kesenangan tersebut secara sempurna, itu tidaklah bisa dicapai dan diraih hanya sekedar mengungkapkan sesuatu, menerangkan dan menjabarkannya. Wala tahsulu illa liman dhaqa dhalika asy-syai' al-mu'abbar 'anhu wa 'arafahu wa khabarahu. Dan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali seorang yang benar-benar menikmati kondisi tersebut dan dia mengenalnya dan dia telah melakukannya dan merasakannya. Idza syaribta syai'an hulwan wa aradtu minka an tasifahu la tastati' an tajid 'ala qawlika ladzat misalnya. Apabila engkau meminum sesuatu yang manis, ya, maka engkau tidak mampu mengungkapkannya kecuali sekedar engkau mengatakan tentangnya bahwa itu enak. Mungkin anta tasifuhu ziyadah, yakni sekali atau banyak. Mungkin kamu hanya bisa menambahkannya enak sekali atau enak banget dan yang semisalnya. Lakinnaka la tastati' an tazida akthar min hadhihi al-awsaf fil ghalib. Akan tetapi engkau tidak bisa menjabarkannya dan menerangkan lebih dari itu. Biasanya demikian. Faladzatu min haythu hiya wa yani laysa hunaka awdah min lafdhiha. Maka lafaz kelezatan, lafaz lezat, senang, nikmat, itu tidak ada sesuatu yang lebih jelas dalam menerangkannya kecuali lafaznya itu sendiri. Lakinna tafasilaha wa anwa'aha wa atharaha wa thimaraha umurun la yuhitu biha al-wasf. Akan tetapi hakikat atau sebab-sebab yang mendatangkan kelezatan dan kenikmatan, apa yang menjadi hasilnya, buahnya, ya, itu sesuatu yang tidak bisa disifati secara menyeluruh. Alladzina 'arafu al-ladzah al-haqiqiyyah wa dhaquha bi anfusihim hum alladzina ya'lamuna hadhihi al-ladzah bidh-dhawqi wal-wajd ma la ya'lamuhu ghayruhum. Orang-orang yang mereka sendiri merasakan kelezatan yang hakiki dengan pengalaman yang telah mereka rasakan dan mereka sendiri yang menghadapi nikmatnya dan kelezatan tersebut, mereka lah yang bisa mengetahuinya. Mereka lah yang bisa mengetahui apa yang terdapat di dalam perasaan mereka, hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh selain mereka. Herakl Malikul Rum sa'ala Aba Sufyan ibn Harb umuran adidah, wa kana fima sa'alahu min umurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sa'alahu faqala lahu, فهل يرجع أحد منهم أي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ Ketika Heraklius, dia adalah seorang raja Romawi pada masanya, dia bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb dengan beberapa pertanyaan yang mempertanyakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang dakwah beliau, termasuk di antara yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan ketika itu masih dalam keadaan kafir, apakah ada salah seorang dari mereka yang meninggalkan agamanya karena tidak senang, karena marah terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalam ke dalam Islam? Qala la. Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada sama sekali, tidak ada satupun. Qala Hiraql, wa kadzalika al-iman idza khalatat bashashatuhu al-qalb la yaskhathuhu ahad. Maka Heraklius pun mengatakan demikianlah iman. Apabila keimanan itu bercampur, ya, kenikmatan iman itu menyatu ke dalam hati seseorang, masuk ke dalam hati seseorang, maka dia tidak akan pernah marah terhadap keimanan yang dia rasakan itu. Limadha? Mengapa demikian? Li'anna lahu min al-halawati fil qalbi wal ladzati was-sururi wal bahjah ma la yumkinu at-ta'biru 'anhu liman lam yadhuqhu. Sebab iman itu memiliki rasa manis, memiliki sebuah kelezatan di dalam hati seorang dan kegembiraan dan kebahagiaan, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan kepada orang yang tidak merasakannya. والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه. Maka manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal mereka merasakan kenikmatan tersebut, kegembiraan, kebahagiaan yang terdapat di dalam hatinya, dan itu berbeda-beda tergantung dari kondisi seseorang. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله جل وعلا menerangkan, katakanlah dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dengan rahmat Allah, maka hendaknya mereka merasakan kegembiraan yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, maka mereka merasakan sebuah kegembiraan dari apa yang diturunkan kepada mereka, dan di antara kelompok-kelompok ada yang mengingkari sebahagiannya. Wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, dan apabila diturunkan satu surah kepada mereka, maka di antara mereka ada yang bertanya, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surah ini? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka semakin bertambah keimanannya dan mereka merasakan sebuah kenikmatan dan kegembiraan. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْاسْتِبْشَارُ هُوَ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَاللَّذَّةُ. Maka Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa orang-orang yang beriman itu mereka merasakan sebuah kegembiraan dari apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quranul Karim. Dan yang dimaksud istibshar yaitu kegembiraan dan kesenangan. Lima yajidunahu fi qulubihim minal halawati wal ladzati wal bahjati bima anzalallah. Hal itu disebabkan karena apa yang mereka rasakan di dalam hati-hati mereka dari nikmatnya, kelezatan iman dan kebahagiaan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَالنَّاسُ فِي ذَوْقِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَلَذَّةِ الطَّاعَاتِ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتِ. Maka manusia dalam hal merasakan manisnya iman dan kenikmatannya itu terbagi menjadi tiga bahagian. مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ. Ada di antara mereka yang mengetahui hal tersebut dengan berita. إِذَا أَخْبَرَهُ شَيْخٌ عَابِدٌ زَاهِدٌ بِهَذِهِ الْحَلَاوَةِ أو أخبره رجل قد ذاقها وظهرت آثارها عليه. Ketika dia diberitakan dan diberitahu oleh seorang syekh yang dia seorang yang memiliki sifat zuhud, yang ahli ibadah, yang memberitakan kepadanya atau yang memberitakan kepadanya seseorang, dia sudah merasakan nikmatnya dan lezatnya melakukan ibadah itu. Derajat tsaniyah. Kemudian tingkatan yang kedua, man syahada dzalika wa ayanahu. Ada yang menyaksikan secara langsung. مثل أن يعاين ويشاهد أحوال أهل المعرفة والصدق والعبادة والتلذذ بالطاعة. Seperti halnya seorang yang menyaksikan secara langsung keadaan orang-orang yang mengenal Allah, keadaan orang-orang yang mereka merasakan lezatnya dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فيرى فيهم ما يعرف به ذوقهم للإيمان والطاعة. Sehingga dia melihat pada mereka yang dengannya diketahui apa yang mereka rasakan dari kelezatan iman dan ketaatan yang mereka lakukan. Hadza wa in kana fil haqiqah lam yushahid wa lam yadhuq ladzata at-ta'ati wal ibadah lakinnahu yara atharaha alaihim. Ini walaupun dia tidak merasakan pada dirinya, akan tetapi dia bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari pengaruh-pengaruh kelezatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka yang telah melakukannya. Wa hadza ilmuhu bil ladzah aqwa mimman alim bi mujarrad al khabar fi darajat al ula. Dan tingkatan yang kedua ini lebih kuat dibandingkan tingkatan yang pertama yang hanya mengetahui kelezatan dan kenikmatan iman berdasarkan berita semata. Darajat al thalithah, tingkatan yang ketiga, an yahsul lahu min al syu'ur wal dzauq fayajid wa yash'ur fi nafsihi ma kana sami'ahu an taladdudz al abidin. Tingkatan yang ketiga yaitu seorang yang dia sendiri merasakan manisnya iman pada dirinya, merasakan kebahagiaan pada dirinya, seperti yang telah dia dengarkan dari kelezatan dan kenikmatan yang dilakukan oleh para ahli ibadah. Kama qala ba'du syuyukh al-'abidin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para syekh yang dikenal sebagai ahli ibadah, laqad kuntu fi halin aqulu fiha in kana ahlul jannati fil jannati fi mithli hadhihi al-hal innahum la fi 'aysin tayyib. Perkataan sebagian mereka bahwa aku berada dalam sebuah keadaan yang aku mengatakannya, yang aku mengatakan pada keadaan tersebut, apabila penghuni surga berada di dalam surga seperti kondisi yang seperti ini, niscaya mereka akan merasakan sebuah kehidupan yang nikmat. Wa qala akhar, dan yang lainnya pun mengatakan, innahu la yamurru 'ala al-qalbi awqatun yarqusu minha taraba. Dan yang lain mengatakan bahwa ada waktu-waktu yang dilalui oleh hati itu yang menyebabkan hati itu merasakan sebuah kegembiraan dan kesenangan. Hadhihi syarhuha bil arabi laysa sahlan fa kayfa bil indonesi. Maka ini penjelasannya dengan bahasa Arab bukan satu hal yang mudah. Bagaimana menjelaskannya dengan bahasa Indonesia? Li'annaha umurun dakhiliyah yash'uru biha ahluha. Karena ini perkara yang berkaitan dengan apa yang terdapat di dalam diri, dalam hati yang dirasakan oleh seorang yang melakukannya. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya pun mengatakan, la ahlul laili fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahli ibadah di malam hari ketika mereka melakukan ibadah itu lebih lezat, lebih nikmat daripada orang-orang yang lalai ketika mereka bersenang-senang dengan kelalaiannya. Wa qala Ibnu Taimiyah fima dzakarnahu fi liqa'il awal, dan berkata pula Ibnu Taimiyah sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang pertama, inna fil jannati inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini ada surga yang barang siapa yang tidak memasuki surga dunia itu, dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. As'alullaha an yarzuqana ladzata ta'atihi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita kelezatan dalam melakukan ketaatan kepadanya. Wa an yarzuqana halawatal iman, dan memberikan rezeki kepada kita untuk merasakan manisnya iman. Wa an yuzayyinana bi zinatil iman, dan menghiasi kita dengan hiasan iman. Wa an yaj'alana minar rasyidin walhamdulillahi rabbil alamin, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang terbimbing walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.